Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman isyani. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Masyarakat muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pada ayat yang ke-83 dari surat Al-Baqarah. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تعليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan ketika kami mengambil janji terhadap Bani Israel, apa isi perjanjian itu? لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan yang kedua, hendaknya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dan berikutnya, wadil qurba wal yatama wal masakin, juga hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik terhadap dzil qurba, pada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Dan yang keempatnya, waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dan yang kelimanya, waqimus shalah, tegakkanlah salat. Dan yang keenamnya, wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling dari perjanjian itu, illa qalina minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian orang-orang yang berpaling. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sisi yang lain dari penyimpangan-penyimpangan atau juga kedurjanaan orang-orang Bani Israel ini, bagaimana tingkah pola mereka, kerusakan-kerusakan mereka, dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mengingkarinya. Qala, kata Ibnu Taimin, qawluhu ta'ala wa idha akhadna mithaqa Bani Israel, ay udhkuru idha akhadna mithaqa Bani Israel, ingatlah ketika kami mengambil janji terhadap Bani Israel. Wal mithaq al-ahd, al-mithaq, al-mainnya adalah ahd, yani perjanjian. Sumia al-ahdu mithaqan, al-ahdu perjanjian itu dikatakan dengan mithaq, li'annahu yuwathiqu bihil ma'ahid, karena itu mengikat dengannya dari berbagai perjanjian, ma'ahid, dasar pokoknya. Kalhablilladhi tuwathiqu bihi al-aidi, seperti tali yang untuk mengikat tangan. Wal arjul, demikian pula mengikat kaki, seperti tali yang mengikat tangan dan kaki ini. Di annahu yulzimuhu, karena ini akan mengikatnya, mengharuskannya. Wa Israel huwa Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Israel di sini adalah Nabi Ya'qub, nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Israel, Israel yani yang dimaksudkan di sini adalah Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa banuhu dhurriyyatuhu min dhukurin wa inath, dan keturunannya, yani banuhu, anak-anaknya adalah zurriyatuhu, yani dari keturunannya, dari laki-laki ataupun perempuan. Kama yuqalu banu tamim lidhukurihim wa inathihim, sebagaimana dikatakan dengan Bani Tamim. Ini adalah masuk di dalamnya baik yang laki dari mereka atau yang perempuan. Wa banu Israil banu Amin banu Am lil Arab. Bani Israil ini adalah anak-anak paman dari bangsa Arab. Li'anna al-Arab min Bani Israil min Bani Ismail. Karena bangsa Arab itu dari Bani Ismail. Yani semua dari keturunannya, kalau kemudian ditarikkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah Bani Israil itu adalah anak-anak pamannya bangsa Arab. Bangsa Arab dari Bani Ismail, dari keturunannya Ismail alaihissalam. Wa ha'ula'i min Bani Israil, dan mereka ini adalah dari keturunannya Nabi Ya'qub. Ini Bani Israil. Wajadduhum wahid, bapak mereka sama, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam, yani Nabi Allah Ibrahim. Wal mithaq bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala biqawlihi, dan isi perjanjian itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya dalam firman-Nya, la ta'buduna illallah. Jadi la ta'buduna illallah sampai wa atuz zakah. Wa la ta'buduna illallah satu, wa bil walidaini ihsana dua, wa dzil qurba wal yatama wal masakin tiga, wa qulu lin nasi husna empat, wa aqimus shalah ini lima, dan keenamnya wa atuz zakah. Fal mitaq ishtamala ala thamaniyata umur. Nah, beliau merinci lagi menjadi 8 karena dirinci dzil qurba wal yatama wal masakin disendirikan. Ini isi perjanjian itu ada 8 poin. Yang pertama, alla ya'budu illallah, agar jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Diqaulihi ta'ala la ta'buduna illallah. Wal ibadah maknanya adzul wal khudu', dan ibadah maknanya adalah adzul wal khudu', yakni merendahkan diri dan tunduk. Makhudatun min qawlihim tariqun mu'abbad ay mudallal. Ini secara bahasa dari mana 'abada adalah jalan yang mu'abbad ay mudallal, ini yang rendah. Maka mana ibadah ini adalah merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ibadah yang maksudkan jenis adalah tauhid. La ya'budu illallah, la yuwahidu illallah, la yuwahidu illallah, tidak mentauhidkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wathani yang kedua, lisan ilal walidain. Ini di banyak ayat bahwa bakti kita yang pertama kepada yang adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah kepada kedua orang tua. Maka orang tua adalah kedua setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dosa pun demikian, yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah uququl walidain, yani durhaka kepada kedua orang tua, menempati peringkat kedua ini. Al-ihsan ilal walidain liqaulihi ta'ala bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ai ahsinu bil walidain ihsanan. Ini apa namanya? Fi'ilnya itu mahdhuf. Ihsanan ini sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak menunjukkan taukid, menguatkan. Yani wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Dan atau ahsinu al walidain. Al walidain ini berbuat baiklah terhadap kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Mana ihsanan ini sebagai maf'ul mutlak, yakni objek yang diambil dari fi'ilnya, dari kata kerjanya. Ini menunjukkan taukid, menunjukkan penguat untuk benar-benar. Yakni berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Wa huwa syamilun lil ihsan bil qawli wal fi'li wal mali wal jah wa jami'i turuqil ihsan. makna berbuat baik, makna ihsan terhadap kedua orang tua ini mencakup perkataan, perbuatan, harta, kedudukan, dan semua jalan-jalan kebaikan. Dan untuk perkataan di surat Bani Israel, surat Al-Isra, itu lebih dikuatkan. Wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff. Kalau uff saja artinya cih, ih, begitu saja artinya ini saja yang seringan itu tidak dibolehkan. Ini menunjukkan jangan termasuk bagian dari durhaka. Maka ini ihsan bil qaul, supaya berkata dengan baik. Waqulu qawlan sadida, hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Demikian pula dengan perbuatan. Dengan perbuatan juga khafdul janah, dengan dengan kesantunan, keramahan dan kesantunan kepada kedua orang tua. Wal mal, demikian pula dengan harta. Apalagi juga Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu adalah untuk bapakmu. Maka ini bagian dari ihsan terhadap kedua orang tua. Wal jah, demikian pula dengan kedudukan. Artinya kalau istilah orang Jawa itu, jah di sini adalah junjung duhur mendem jero gitu. Bagaimana dengan anak, seorang anak itu bisa mengangkat harkat dan martabat kedua orang tuanya. Ini dengan al-jah. Dan ini adalah bagian dari bakti terhadap kedua orang tuanya. Anaknya baik, maka kebaikan itu kepada kedua orang tua. Anaknya baik di hadapan manusia, demikian pula akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u turuqil ihsan, dan semua jalan kebaikan. Ini agar berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dan dalam bab ini Al-Qur'an banyak mengulang-ulang tentang untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini karena memang sangat tingginya kedudukan orang tua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini juga mutlak. Allah mengatakan ihsanan, ini seperti kata wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf pun juga mencakup semua yang ma'ruf. Ini mutlak. Demikian pula di sini ihsan, ini adalah semua yang termasuk dalam kategori ihsan, berbuat baik syara'an atau urfan, baik secara syar'i demikian pula secara urf. Qala li anna Allah atlaqa, karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan mutlak. Fa kullu ma yusamma ihsanan fa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala wa bil walidaini ihsana. Maka semua yang itu masuk atau termasuk dari ihsan, ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa bil walidaini ihsana. Qala wal murad bil walidaini al-ab wal um, jelas. Yang dimaksudkan dengan walidain adalah bapak dan ibu, ini yang pokok. Wal aba'id lahum haqqun. Begitu pula yang jauh pun juga punya hak. Namun lakin laisu ka haqqil ab wal um al adnayain. Yani yang jauh, simbah ya, mbahnya atau mbah buyutnya, mbah canggahnya ke atas terus, ini juga punya hak. Mereka juga punya hak. Namun tidak seperti bapak dan ibu yang langsung kandungnya, yang terdekat. Walihada ikhtalafa irtsuhum, karena ini berbeda dalam warisan. Wa ikhtalafa ma yajibu lahum fi baqiyatil huquq, demikian pula berbeda pula pada hak-hak yang lain, kewajiban kepada mereka dalam menunaikan hak-hak yang lain. Bagaimana dalam warisan syariat juga membedakannya antara bapak dengan antara anak bapak dan kakeknya. Meskipun kakek di sini juga termasuk asal. Dalam istilah warisan itu namanya aslun, aslul warith. Kalau anak adalah far'un warith, cabang dari warisan. Anak, cucu, ini masuk far'un warith. Dan ke bawah, ini far'un warith. Kemudian bapak, kakek, ini dikatakan al-aslul dzakarul warith. Yani pokok dari ahli waris dari laki-laki. Makanya kemudian kalau dalam warisan ada kakek, ada bapak, maka kakek tidak mendapatkan warisan. Tapi ketika tidak ada bapak, maka kakek menempati kedudukan bapak dalam warisan. Meskipun juga kedudukannya pun juga berbeda. Ya, artinya di sini haknya juga berbeda. Lebih lagi kalau kemudian ada yang kesamping, ada hawashi namanya. Yang kesamping dari saudara. Saudaranya bapak dalam hal ini paman atau pakde lah ya. Paman-pamannya atau pakdenya ini juga ada ketentuan tersendiri dari saudara. Meskipun juga dari sisi nasab itu sama dekatnya. Karena pokoknya ada di bapak, ke atas juga cuma satu, ke samping juga satu kan. Ini maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, dan Syekh Ibnu Taimin khususnya mengikuti pendapatnya Abu Hanifah ya, dalam masalah warisan. Ini Syekh Ibnu Taimin mengikuti pendapatnya Abu Hanifah yang kalau ada saudara dengan kakek, maka saudara ini tertutup. Ini tidak mendapatkan warisan mahjub. Ini. Karena dengan banyak dalil juga dan cukup wajib ini cukup beralasan juga. Tapi yang lainnya jumhur ada perbedaan. Khususnya dalam hal ini adalah dari mazhabnya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dan punya dari kalangan Syafi'iyah atau jumhur ulama. Antara jad kakek dengan ikhwah atau dengan saudara dari bapak ini ada hukum tersendiri di permasalahan jad dan ikhwah, dan permasalahan namanya permasalahan mu'adah ini, dan juga masalahan musyarakah. Ini masalah mu'adah ini ada ketentuan tersendiri. Maka dalam hal ini kaitannya dengan masalah hak untuk berbakti juga berbeda. Ketika dalam masalah hak syariat pun juga berbeda, maka berbeda pula dalam baqiyatul huquq dari hak-hak yang lain. Namun demikian, ini mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita memberikan perhatian. Meskipun kita misalkan sebagai cucunya, maka mereka pun bahkan kadang-kadang simbah itu lebih sayang dari bapak kita sendiri ini. Maka mereka juga tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari hak-hak tersebut, kewajiban untuk kita berbuat santun, berbuat baik kepada mereka. Meskipun secara syar'i ini tentunya adalah berbeda, tidak seperti kedua orang tua, bapak dan ibu. Ini kemudian yang ketiga, ihsan ila al-qarabah. Perjanjian yang ketiganya adalah ihsan ila al-qarabah, berbuat baik terhadap kerabat. Di qawlihi ta'ala wa dhil qurba wa hiya ma'tufatun ala qawlihi ta'ala wa bil walidain. Ini diatofkan, diikutkan kepada lafaz wa bil walidain. Ini wadil qurba juga ihsan, wa ahsinu dzal qurba bidil qurba ini. Wal makna ihsan bidil qurba, dan makna berbuat baik terhadap kerabat, dzi bimana sahib, al qurba bimana al qarabah, yang yakni yang sahib artinya pemilik, yang dekat. Wa yashmulu al-qaraba min qibali al-umm al-qaraba min qibali al-ab. Dan makna qaraba dzil qurba di sini mencakup juga kerabat dari ibu, demikian pula kerabat dari bapak. Dan di sini lagi-lagi juga Allah Subhanahu wa taala memutlakkan Jadi tidak mengkhususkan atau menjelaskan. Lian al-qurba ja'at ba'dal walidain. Karena al-qurba datang setelah penyebutan al-walidain, kedua orang tua. Maka bisa kerabat dari bapak, kerabat dari ibu. Ay al-qurba min qibalil um wa min qibalil ab. Yani kerabat dari bapak, kerabat dari ibu, keduanya juga berhak untuk kita berbuat ihsan terhadap mereka. Dan ini bahkan nanti kaitannya dengan masalah ar-rahim, ya, silatul arham, keharusan untuk menyambung hubungan rahim. Meskipun terkadang itu bukan waris, ya. Terkadang bukan waris, tapi itu masih dekat. Terkadang bukan mahram, tapi itu dari sisi nasab dekat. Dari sisi rahim, ya. Itu adalah dekat meskipun itu bukan waris, ya. Ini nanti ada hubungan, itu ada hubungan nasab, ya. Kemudian yang kedua hubungan waris, dan yang ketiga hubungan mahramiyah. Ini mestinya di apa, dan memang dibedakan dalam syariat ini, dibedakan dan harus dipahami ini antara kerabat, ya. Ini yang apa namanya, satu sisi adalah dari sisi seperti disebutkan dalam ayat ini adalah keumuman untuk kita berbuat ihsan terhadap mereka, kerabat kita, nasab kita. Jadi masih dari keluarga kita, kalau dengan bahasa kita terahnya masih satu terah, ini adalah masih ada hak untuk berbuat baik terhadap mereka karena mereka termasuk dalam satu rahim. Dan ini permasalahan yang besar untuk kita juga kaitannya dengan memutuskan hubungan silatul arham, ini juga ancamannya berat. Karena siapa yang memutuskannya maka Allah akan putuskan. Ini dan ancaman-ancaman yang apa namanya dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang memutuskan hubungan keluarga. Ini qati'ul arham. Ini ada bab tersendiri. Meskipun kali lagi dalam hal ini tadi disebutkan mereka memiliki, yakni tidak sama seperti bapak dan ibu, namun mereka juga orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan kebaikan. Ini untuk kita berbuat ihsan terhadap mereka. Bagaimana contoh-contoh sangat banyak dari Rasulullah SAW. Bahkan demikian pula terkait dengan masalah hubungan musaharah, ya, musaharah hubungan munakahat, pernikahan, karena pernikahan. Ini pun juga ada hal-hal yang perlu dimengerti dari keluarga suami atau keluarga istri. Ini juga keduanya meskipun dalam masalah secara syar'i atau kedudukan mana yang lebih diwajibkan, maka keluarga suami itu jelas lebih didahulukan. Artinya seorang istri adalah setelah kepada Allah adalah kepada suaminya dan kepada keluarga suami. Ini secara syar'i. Ini siapa yang didahulukan dalam baktinya, seorang istri ini setelah kepada Allah adalah kedua kepada suaminya dan kepada keluarga suami. Ini. Namun bukan berarti kemudian keluarga istri itu kemudian di apa ini enggak ini saja tidak seperti itu. Karena kita lihat Rasulullah SAW pun juga tidak mencontohkan seperti itu. Meskipun dari keluarga istrinya beliau sangat-sangat apa namanya perhatian, lebih lagi dari keluarga seperti yang dicontohkan dari keluarganya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan setelah meninggalnya, setelah meninggalnya bukan berarti kemudian sudah meninggal berarti sudah putus hubungan musaharah, enggak ada lagi hubungan, tidak seperti itu. Tetap juga Rasulullah menyambung. Bahkan setiap kali datang keluarganya Khadijah, ini Rasulullah menyambutnya dengan hangat. Sampai-sampai Aisyah pun cemburu sekali. Cemburu luar biasa, padahal tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Ini cemburunya luar biasa. Artinya tidak pernah ketemu dalam satu suami juga tidak, di madu barang juga tidak. Tapi setiap kali Rasulullah SAW didatangi dari keluarganya Khadijah, ini banyak riwayat. Ini Aisyah sangat-sangat cemburu karena menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada Khadijah dan juga kepada keluarganya. Ini diterlanjutkan juga kepada keluarganya. Ini kecintaan Rasulullah terhadap Khadijah ini juga dilanjutkan kepada keluarganya. Paman-pamannya datang, bibi-bibinya datang, ini juga keluarganya masih juga senantiasa dibaiki. Padahal tidak ketemu. Sampai Aisyah mengatakan, kenapa tidak ada wanita di dunia ini kecuali nenek-nenek dari Quraisy itu. Sampai mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan dari kisah-kisah seperti itu kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah SAW perhatiannya dengan keluarga istri ini. Barangkali ini dulu yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala sampai pada poin yang keempat dari perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan Bani Israil. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita, manfaat kepada kita untuk kita lebih mengaca kembali bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Karena ini juga bagian dari perjanjian Bani Israil juga juga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.